masih kirok yang tilatul khumsah ya. Alhamdulillah masih dalam kesimpulan semua ini masyaallah. Qala al-muallif rahimallahu taala i'rabu al-amthila fil khamsah. I'rab al-amthilatul khamsah. Yang kita kenal juga dengan af'al al-khamsah. Ya, ini istilah saja untuk memudahkan pelajar menghafal ini. Qala al-Hattab rahimallahu taala wa ammal amthilatul khamsah. Fa yaqulu fi'lin ittasala bihi. Nah, lihat pengertiannya. Adapun amtilatul khomsa, maka dia adalah seluruh fi'il, semua fi'il, setiap fi'il ittasolabihi yang bersambung dengannya. Satu, domiru tatniyatin. Domir yang menunjukkan atas dua, yaitu a, alif. Semua fi'il yang bersambung dengan alif, ingat, bukan alif yang asli, bukan alif lamul kalimah. Tapi ini alif orang lain. Alif do, domir. Kalau alif asli enggak? Alif asli enggak? Pahamin? Pada fi'il-fi'il yang mutal, a, alif. Bukan. Tapi ini yang lain. Alif takniyat. Alif yang menunjukkan atas berapa? Dua. Nah, contoh. Yaf'alani wa taf'alani. Yaf'alani wa taf'alani. Ingat, ini hanya bentuk saja. Amsilah. Contoh bentuknya. Bukan harus, bukan ini saja. Tapi ada yang semisal dengan itu. Kita amalkan kias. Semua yang bentuknya seperti ini, maka nanti namanya apa? Af'alul amtilatul khomsa. Paham gak ini? Kita kiaskan bentuk yang lain. Ya, makanya belum bilang perumpamaan, pencontohan yang lima. Hanya contohnya lima. Semua yang sama seperti itu, ikut. Ikut. Al-domiru jam'in. Atau dia bersama dengan domir jama'. Tahu domir jama'? Wau jamaah. Wau jamaah. Itu domir jamaah namanya. Dinamakan dengan domir jamaah karena dalalahnya. Penunjukannya, dia itu kalau ada menunjukkan atas jamaah. Banyak laki-laki. Paham dinamakan jamaah? Wau jamaah. Nah, contoh yaf'aluna wa taf'aluna. Yaf'aluna taf'aluna. Ingat, ya ayunnya kan tergantung di sorok. Bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasro. Artinya bisa yaf'aluna, yaf'uluna, yaf'iluna. Tergantung yang kita pelajari di soro. Yang penting kalau di sini bersama dengan waw. Iya. Au domirul mu'annatatil mukhotobat. Atau domir al-mu'annatat. Satu wanita, satu perempuan al-mukhotobah yang diajak bicara. Yaitu dia menunjukkan satu orang wanita yang diajak bicara. Kamu, kamulah perempuan. Artinya, yaitu siapa ini? Iya. Iya, contoh taf'alina. Taf'alina bentuknya. Iya. Lihat kan, melihat. Kalau dia bersama dengan domir tatnya, bisa awalnya ya, bisa awalnya apa? Tak. Kalau bersama dengan domir jamak, bisa awalnya ya, bisa diawali oleh? Tak. Kalau bersama dengan domir ya mu'annatatil mukhotobah, hanya bisa diawali oleh tak. Ini lah dibilang lima bentuk. Karena alif bisa dua, waw bisa dua, ya bisa, cuma bisa sah. Paham kan? Semua bentuk seperti ini, sudah. Namanya amtilatul khomsa atau af'alul khomsa. Paham? Dibilang af'alul khomsa bukan berarti cuma lima. Cuma bentuknya ada lima. Paham kan ini? Bentuknya ada lima. Selesai. Kemudian sekarang yang diinginkan adalah ini. I'rabnya. I'rabnya. Karena ini bab ma'rifat alamatin i'rab. Fa'innaha turfa'u bitubutin nun. Sesungguhnya dia di'rab pada yang tetapnya nun. Watun sobu watu juzamu bihatbin nun. Dinasob dan dijazam dengan penghilangan nun. Dinasob dan dijazam dengan penghilangan nun. Jelas ini insyaAllah? Ini gampang sekali. Ini amtilatul khomsa. Selesai. Kemudian kata beliau, majmu'u alamatil irobi wa bayanul asli fiha minal furu. Ini sekedar ya peringatan terakhir, kesimpulan terakhir. Beliau bilang majmu'u keseluruhan alamatil irob, tanda-tanda irob, wa bayanul asli dan penjelasan asal fiha padanya, alamat asal padanya, minal furu, daripada alamat cabang. Kata beliau tambih. Tambih catatan. Ya. Ulima mimma taqaddama, diketahui dari apa yang telah lewat. Anna alamatil irobi, bahwasanya tanda irob arba'a asyarota, ada 14 tandanya. Kan ada tanda harokat, ada tanda huruf. Semua itu ada berapa? 14. Kita akan lihat. Lihat. Arba'un usulun, ada 4 tanda asal, tanda pokok. Apa itu? Ad-dhammatu lirafi, dhamma pokok untuk rafa. Wal fathatu linasbi, nasab tanda pokok untuk fathah tanda pokok untuk nasab. Wal kasratu lil jarri, kasro tanda pokok untuk jar. Was sukunu lil jazmi, sukun tanda pokok untuk jazm. Ini pokok, ini tanda pokok. Wa asrun furu'un naibatun an hadhil usul, dan ada 10 furu' tanda cabang, naibatun sebagai pengganti, an hadhil usul, dari pokok-pokok tadi itu, dari pokok-pokok yang tadi. Apa itu? Lihat, salasun tanubu anil dhamma, ada 3 menggantikan dhamma. Siapa saja itu? Waw, alif, nun, tubutun nun, 3. Man, telah lewat kan? Kemudian kata beliau lagi, wa arbaun anil fathah, ada 4 pengganti fathah. Siapa? Alif, kasro, ya, apa? Harfun nun. Dipahami ini? Pengganti fathah 4, kan dia punya 5 tanda, telah lewat. Watnatan anil kasro, 2 menggantikan kasro. Siapa? Ya, fathah. Dan tempatnya sudah lewat. Kemudian kita belau, wahidatun an sukun, 1 menggantikan sukun. Siapa? Al-had. Bilang saja al-had, penghilangan. Baru nanti dirinci, penghilangan ada berapa? 2. Ada had pun nun, ada had pun harful illah. Dipahami ini? Selesai, itulah kesimpulan. Semuanya ada 10. Antum bisa catat. Nah, masing-masing. Paham, Ahmad? Sudah bisa diingat itu? Bisa dijelaskan itu, Muhammad? Selesai. Wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab. Kemudian kata beliau, dan bahwasannya baca dulu judul yang dikasih oleh Abu Anas, mawadi'u wuqu'in niyabah, tempat-tempat yang terjadi alamat pengganti. Tempat-tempat yang terjadi alamat padanya apa? Alamat pengganti. Kata beliau, wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin, bahwasanya alamat pengganti, niaba alamat pengganti, waqi'atun terjadi, terjadi fi pada sab'ati 7 abwabin, pada 7 bab. Alamat pengganti terjadi pada 7 bab. 7 bab. Apa itu? Al-awwalu, lihat, bab pertama yang terjadi padanya alamat pengganti, babu ma la yansarif. Bab ismul ladzi la yansarif. Dia terjadi alamat pengganti di mana? Ketika rofa, nasab atau jer? Jer saja. Karena dia kalau rofa, dhamma. Kalau nasab, asli kan? Asli. Kalau jer, fathah. Ini baru keluar asli. Karena keluar dari asli. Karena aslinya dia harusnya abakas. Itu pun dengan 2 syarat. Untuk sudah ingat ya? Dia bukan mudhaf, bukan pula ber-al. Dipahami ini? Ingat itu harus diingatkan terus. Supaya ketika baca kitab nanti dapat. Paham kan? Harus ingat terus. Begitu caranya. Iya. Kemudian juga as-sani yang kedua, babu jam'il mu'anasi salim. Bab jama' mu'anasi salim. Kenapa dia jama' mu'anasi salim? Hah? Karena dia kalau dinasab dengan apa? Kasro. Keluar dari asal. Dia rofa asli, dhamma. Jar asli, kasro. Ketika dinasab seharusnya fathah. Tapi di dalam bahasa Arab tidak ada kobila Arab yang baca fathah, kecuali dinukil dari beberapa kabilah, nanti insya Allah kita akan dapat di keturunan. Ya, ada sebagian sedikit dari orang Arab yang membaca fathah. Dipaham? Aslinya semua kabilah Arab dia baca apa? Kasro. Iya, alhamdulillah. Jadi keluar dari asal. As-salis yang ketiga, Al-fi'lul mudhari al-mu'talul akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Kapan dia keluar? Ketika di? Jazm. Hah? Karena kalau di rofa, dhammah. Kalau di nasab, fathah. Di jazm? Seharusnya kan sukun. Ikuti yang sahih. Tapi dia apa? Penghilangan huruf akhir. Paham gak ini? Huruf illah. Jelas? Keluar ketika di jazm. Arabi yang keempat termasuk alamat pengganti adalah al-musanna. Musanna ini seluruhnya. Kan dia kalau rofa dengan apa? Alif, nasab, ya, jar, ya. Tidak ada harokat sama sekali. Sementara alamat asal itu semuanya apa? Harokat. Paham? Keluar semuanya. Al-khamis jamul mudzakkar salim. Yang kelima yang keluar adalah terjadi padanya alamat pengganti jamak mudzakkar salim. Semuanya atau sebagian? Semua. Paham? Karena dia rupa dengan wow, nasab, ya, jar, ya. As-sadis yang keenam al-asmaus sittah. Jadi keluar semuanya. Keluar juga semuanya, alamat pengganti seluruhnya. Ya? Karena dia kalau dia dirupa dengan wow, nasab, alif, jar, ya. As-sabi yang ketujuh al-amtsilatul khamsah. Al-amtsilatul khamsah. Ini keluar berapa? Semuanya sama juga. Keluar semuanya. Semuanya alamat pengganti dia pakai. Kan dia rupa pakai? Sukutun nun. Nasab? Hatun nun. Jar? Tidak ada. Tidak ada jar kan? Tidak ada. Kalau di jazam? Hatun nun. Dipaham ini? Alhamdulillah. Ini sabi. Tujuh. Selesai semuanya? Ini tempat alamat pengganti. Tempat alamat pengganti. Tujuh. Sisa berapa? Sisa berapa dari yang di-irob? Hah? Sisa berapa? Dua apa itu? Hanya isim mufrad sama jamak taksir. Yang semua asli. Kalau isim mufrad sama jamak taksir, yang ditambil maksudnya. Semuanya data apa? Asli. Sama dengan fi'il mudhari sahih akhir. Tiga kalau dari fi'il. Dan sama fi'il. Nah, yang tidak keluar dari asal itu, isim mufrad tanwin, jamak taksir yang bertanwin dan fi'il mudhari sahih akhir. Tiga ini saja yang punya alamat asli semuanya. Dipaham ini? Itu saja. Selain itu pakai alamat pengganti. Apakah diganti seluruhnya atau sebagiannya? Paham enggak ini? Alhamdulillah. Selesai. Nah, sekarang beliau akan kasih antum pembahasan khusus terkait dengan i'rab yang alamatnya takdiri. Diakhirkan dibahas secara tersendiri. Ya, kata beliau al-i'rab takdiri yang mana antum sudah ketahui kan bahwa alamat i'rab itu kan bisa dohiron, bisa juga apa? Takdiron. Sekarang takdirnya. Yang di'rab takdiri. Ini kesimpulan penutup terakhir saja, masya Allah. Yang mana kalau selesai ini sudah kita langsung masuk di pembahasan ismul ladzi la yansori. Ismul ladzi la yansori. Ini tidak terasa. Alhamdulillah, masya Allah. Al-i'rab takdiri, i'rab takdiri. Awalan yang pertama kata beliau, al-i'rab takdiri fil asma. I'rab takdiri pada isim. Nah, pada isim. Karena yang di'rab takdiri itu ada isim, ada juga apa? Fi'il. Sekarang pada isim dulu. Kata beliau faslun. Fasal. Ruqaddarul harokatu salas. Ditakdirkan harokatnya yang tiga. Maksudnya dhammah, fathah, kasroh. Kan harokat tiga itu maksudnya. Ditakdirkan dhammah, fathah, kasroh. Kapan? Satu. Fil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim. Masya Allah. Pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Misalnya gulamun. Coba masukkan ja'a. Ja'a gulamun. Ra'aitu? Hah? Ra'aitu? Ra'aitu gulaman. Marartu bi? Gulamin. Paham? Berubah kan? Kelihatan? Sambungkan dengan ya. Gulamun. Sambungkan dengan ya. Gulamin. Sambungkan dulu dengan ya. Gulamun. Ulang. Gulamin. Masukkan ja'a. Ja'a gulamin. Ra'aitu? Gulamin. Marartu bi? Gulamin. Tak? Takdir seluruhnya. Dhamma takdir, fathah takdir, jar takdir. Karena kasro, kasro di situ bukan kasro karena ada huruf jar, tapi kasro yang ada sebelumnya di rofa nasab. Dipaham? Kasro kan adanya ya. Jelas ini insya Allah? Nah ini dia mudah. Nah gulami wabni. Contoh dua saja. Kan semuanya. Antum mau bilang kitabi, Intinya itu, poinnya itu al-mudaf ilayya al-mutakallim. Kalau antum ditanya, apa sebabnya? Sudah diterangkan sebelumnya. Apa sebabnya? Antum bilang apa? Munasabah. Apa artinya munasabah? Harokat penyesuaian dengan ya mutakallim. Paham kan? Alhamdulillah. Yang kedua, wabil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu alifun lazimatun. Pada isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Isim apa ini? Maksud. Beliau akan bilang sebentar di akhir. Ini adalah isim maksud. Nah, al-fatah. Coba masukkan ja'a. Ro'a itu. Marotubil. Paham enggak? Enggak nampak semuanya. Wal Mustafa wa Musa wa Hubla. Semua ini yang penting akhirnya alif. Mu'annas mudzakkar. Paham enggak ini? Ya. Wa yusamma maksura. Semua isim yang akhirnya alif namanya isim maksur. Ini ditakdirkan seluruh harokat. Paham enggak ini? Pada dua tempat ini. Ya, kira selanjutnya wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu. Jadi ada dua tempat saja yang ditakdirkan seluruh harokat. Al-mudhaf ilayya al-mutakallim dan isim maksur. Selanjutnya wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu. Ditakdirkan dhamma dan kasro saja. Ditakdirkan apa? Dhamma dan apa? Kasro saja. Maksudnya kalau fathah nampak. Kalau fathah apa? Nampak. Lihat kapan fil ismil mu'rabi alladhi akhiru ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Ini terjadi pada isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah. Selalu ya. Maksurun ma qablaha. Ya yang dikasro sebelumnya. Artinya kalau ada akhirnya ya tapi sebelumnya disukun, itu tidak jadi. Dia syaratnya apa? Ya yang dikasro sebelumnya. Paham? Kan di sana kadang ada isim. Akhirnya ya, tapi sebelum ya-nya sukun. Seperti mereka bilang, dobyun. Dobyun. Paham? Nah, ini nampak. Ja'a dobyun. Ro'aitu dobyan. Marortubi dobyin. Paham? Ingat, syarat yang disembunyikan dhamma dan kasro. Apa syaratnya? Selalu akhirnya ya, tapi sebelumnya apa? Kasro. Dipaham ini? Dipaham ini? Kalau alif gak perlu diingatkan di fathah sebelumnya. Kenapa? Karena memang alif selalu di fathah sebelumnya. Tidak akan pernah tidak. Dipaham? Beda kalau ya, kadang ada yang di kasro, kadang ada yang di sukun. Dipaham ini? Alhamdulillah. Iya. Nah, contoh. Al-Qadi wa-Da'i wal-Murtaqi. Coba saja Al-Qadi. Masukkan Ja'a. Ja'al-Qadi. Masukkan marortubi. Marortubil qadi. Paham? Masukkan roa itu. Roa itul qadiyah. Roa itul qadiyah. Kenapa kalau fathah? Dia hanya disembunyikan siapa? Dhamma sama kasro saja. Ini baca kitab ini. Baca kitab gunul. Perhatian baik-baik. Ya? Kalau ya hanya sembunyi dhamma sama kasro. Kalau fathah antum harus nampak. Karena ringan. Karena ringan. Dhamma sama kasro apa? Siqal. Dia apa? Berat. Jelas. Wayusamma mangkuson. Ini isim yang diakhiri oleh ya seperti ini. Dinamakan isim apa? Mangkus. Nah contoh. Yauma yada'udda'i. Dihilangkan ya-nya di situ. Ya. Asalnya. Muhti'ina iladda'i. Sama ini. Dihilangkan ya-nya juga dalam kiro'ah. Paham ya? Padahal seharusnya ada ya-nya di situ. Paham? Ini yada'udda'i contoh untuk yang marfu. Muhti'ina iladda'i. Ini contoh untuk yang majrur. Paham? Contoh untuk yang majrur. Kemudian kata beliau, waktu daharu fihil fathatu likhir fatiha. Dinampakkan padanya fathah likhir fatiha karena ringannya. Dinampakkan padanya fathah karena apa? Karena ringannya. Jelas ini insya Allah? Alhamdulillah. Contoh, nah, ajibu da'iyallahi. Lihat, da'iya. Karena da'iya mafulun bi. Dari kata ajibu. Paham gak ini? Dia makulumbi artinya. Namanya makulumbi itu tandanya adalah apa? Fathah. Nampak karena ringan. Jelas ini? Selesai. Pada isim. Karena isim di Irob takdir itu cuma ada tiga. Mangkus, maksur, al-mudhaf ila ya'i, al-mutakallim. Rinciannya selesai. Fi'il. Sani yang kedua, al-irob takdiri bilafal. Yang kedua, irob takdiri pada fi'il. Irob takdiri pada fi'il. Kata beluwatu qaddarud dhammat wal fathah. Dirinci. Dia bilang ditakdirkan dhamma dan fathah. Dhamma dan fathah, takdir. Tidak nampak. Kapan? Fil fi'ilil mudhari al-mu'talu bil-alim. Pada fi'il mudhari ya mu'talnya alim. Kenapa dibilang dhamma dan fathah? Mana kasroh? Memang tidak ada. Paham ini? Nah, dipaham. Memang tidak? Tidak ada. Ya? Nah, contoh. Yaksha. Walan yaksha. Paham? Tidak nampak dua-duanya. Kemudian kata bulu. Watu qaddaru dhamma faqat. Ditakdirkan dhamma saja. Dhamma saja. Fathahnya tidak. Kapan? Fil fi'lil mudhari al-mu'tal bil-wawi. Awi bilia. Aw bilia'i. Yaitu pada fi'il mudhari ya mu'talnya waw atau ya. Paham? Kalau mu'talnya waw sama ya, dhamma saja. Karena kalau dia di fathah nampak. Contoh, yadnah. Contoh, yad'u, yarmi. Kemudian kata beliau, watudharu fathah. Dan dinampakkan fathah. Nah, contoh, lan yad'uwa, walan yarmiya. Paham? Kemudian kata beliau, wal jazmu fit salasah. Dan jazam pada tiga ini, apa maksudnya tiga? Mutal waw, mutal alif, mutal ya. Tiga itu tadi yang disebutkan. Jazam pada tiga ini, bil hati dengan penghilangan kama takoddama. Sebagaimana yang telah lewat. Jelas? Jelas ini insya Allah? Jelas ini? Alhamdulillah, masya Allah. Selesai. Baca setelahnya. Sudah dulu? Sudah dulu. Baru sedikit. Habis pembahasan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sorry besok ya? Baiklah. Alhamdulillah. Masya Allah, tidak terasa ini. Ini semula jalan sorry. Setelah dia ma'rifah nakiro. Setelah ma'rifah nakiro, marfu'at. Marfu'at, mansubat. Mansubat, majrurat. Nah? Setelah itu kurang. Alhamdulillah. Tidak terasa ini.